Masihkah ingat cinta kita berdua di sofa ini? Ku selalu menunggu, menanti datangnya malam minggu. Jom, jom ku sayang. Hatiku tanpa dirimu di teras ini ku selalu menanti. Mengapa kau pergi dari sisiku kasih di saat hatiku berbunga rindu? Hanyalah bayangmu yang selalu menjelma. Ooh.